الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى sampai titik mana ini yang beliau halaman berapa? Itu sama kan nyanya? Oh beda. Antum cetakan mana? Cetakan mana? Antum bawa apa itu? Ada bawa iya. Setelah hadis awalu ma yuqda, inna awalan nasi yuqda fihi yaumul qiyamah. Itu ada 2-3 hadis itu ya. Kan terakhir itu hadis narukum hadhihi api kamu ini ya Abu Rafif narukum hadhihi man kanat indahu li akhi madlamatun ayat jazakallah ya. Ini hal-hal yang harus dihindari kalau betul-betul kita husnudzon kepada Allah. Kalau memang husnudzon kepada Allah, hal-hal yang nanti disebutkan dalam beberapa hadis ini yang ini berupa celaan-celaan itu harus dihindari. Kalau dalam kitab yang lain tema subbabnya itu hatun 'ala husnudzon bil amal. 'Ala husnudzon billah bil amal. Kira-kira begitu. Nah, jangan lupa. Jadi dorongan untuk husnudzon kepada Allah dengan beramal. Nah, yang harus kita tinggalkan kalau memang kita husnudzon ini. Nah, ini diantaranya mazlamah, kedzaliman. Qala Syekh Rahim qala Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah fi sahih wa fi sahih al-Bukhari di dalam sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat belum? bantu yang belum dapat sudah dapat cari dulu hadis yang panjang hadis Abu ada Abu apa itu Abu Bara bin Azib itu ada berapa halaman sahih. Setelah hadis yuqda ya yuqda fihi ini dulu hadisnya panjang kan berikutnya awalu ma yuqda ya nah terus sahih Bukhari yang ada dapat yang lain udah qala rahimahullah man kanat indahu li akhihi madlamatun fi malin aw yardin falyatih falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirham fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa u'tiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Nah, siapa yang di sisinya hak saudaranya ada pada bagi untuk saudaranya mazlamah, haknya yang terzalimi ditahan oleh dia fi malin, baik itu artinya kalau ada di sisi seseorang siapa yang ada padanya perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik itu fi mal dalam urusan harta aw irdin kehormatan nama baik falyati hendaknya dia datangi saudaranya falyastahillaha mintalah kepadanya supaya dihalalkan mazlamah tersebut minhu dilepaskan dari dia qabla an yu'khadha, sebelum diambil. Walaysa indahu dinarun wala dirham, sebelum diambil kezaliman-kezaliman itu dari dia, sementara bukan lagi penukarnya dinar dan dirham. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada, ini pada hari yang tidak ada lagi gunanya harta dan anak. Dinar tidak berguna, apalagi dirham. Emas saja tidak lagi berguna, apalagi dirham. Nah, fa in kanat lahu hasanat, kalau dia yang berbuat zalim ini punya hasanat, banyak kebaikannya, sedekahnya, jihadnya, nah, tilawatul Quran, puasa, qiyamul lail, aurad, wirid-wiridnya, ukhidha min hasanati, diambil kebaikan-kebaikannya itu, fa'utiha hada, diberikan kepada korbannya yang dia zalim, diberikan kepada saudaranya. Makanya enak jadi orang yang mazlum, enak jadi orang yang mazlum, sakitnya cuma sementara saja, cuma kita yang enggak sabar. Nah, ya, enak sebetulnya, ringan bagi orang yang terzalim ini itu, doanya didengar oleh Allah, ya, tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa illa, kalau tidak, kalau dia tidak punya kebaikan maksudnya, ukhidha min sayyi'ati hadza, artinya sudah, nah, dalam riwayat yang lain disebutkan lebih panjang. Kalau dia punya kebaikan, diberikan kepada korban yang dizaliminya. Kalau belum cukup, ukhidha min sayyi'ati hadza, diambil dari kejelekan mereka korban-korbannya itu, faturihat alaihi, diberikan kepada dia, summa turiha finnar, dan dia dilemparkan ke neraka dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Ini dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat yang lain, atadruna manil muflisun, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Inilah bangkrut yang hakiki, iflas. Kata para sahabat, man laisa lahu dinar wala dirham, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya lagi dinar dan dirham. Bukan itu kata Rasulullah, itu tidak diingkari oleh Rasulullah, tapi Rasulullah jelaskan, orang yang bangkrut itu kata Rasulullah SAW, orang yang atabi disolatihi wa sadaqati, yang lainnya, pahala-pahala solat, puasa, zakat, waqad latama hadha wa safaka dama hadha wa akhada mala hadha wa syatama hadha, dulu dia pernah menempeleng si bulan, dulu pernah menumpahkan darah si bulan, dulu pernah menjatuhkan kehormat, mengambil harta si bulan, dan dulu dia pernah mengambil, menodai kehormatan si bulan, menjatuhkan nama baiknya. Fa in kanat lahu hasanat, kalau dia punya kebaikan, diserahkan kepada mereka. Kalau belum cukup, diambil kejelekan-kejelekan mereka, diberikan kepada dia, dan dia dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang muflis. Dan lebih mengerikan lagi, subhanallah, kejadian itu justru setelah kita lewati titik siratal mustaqim di atas bibir jahannam. Sudah selesai, lewat di tempat yang mazallaq, yang sangat licin, ahad minas saif, lebih tajam dari pedang, sementara di kiri kanannya ada kalali, pengait-pengait besi yang mencakar-cakar orang yang lari di atasnya, ada yang tersambar robek bajunya tapi dia terus berjalan, ada yang tertangkap langsung dilemparkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Ada yang jatuh bangun, bergelantungan, merangkak di bibir jahannam. Setelah selesai selamat, mereka tiba di kantara bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Di situ masih ada persidangan. Yuqtasu ba'duna ba'dan. Masing-masing kita dikisas, dibalas satu sama lain. Jadi ini sortiran. Ini sortiran. Sudah asli, sudah yang berkualitas sebetulnya di sini. Mukmin dengan amalannya. Mukmin dengan amalannya. Tapi subhanallah, ternyata masih ada nyangkut. Hanya karena satu dirham yang belum dia lunasi, pahala jihadnya terhalang. Satu dirham itu 10.000. 10.000 hutangnya belum terlunasi, jihadnya terhalang. Ketika sahabat, ya Rasulullah, apa yang akan saya peroleh kalau saya mati dalam jihad ini? Jannah. Mau dia melangkah? Ya. Tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga. Begitu dia beranjak mau menerjang musuh, diingatkan Rasulullah, kecuali hutang. Kecuali hutang. Nah, makanya ketika Rasulullah mendapatkan ada sebagian sahabat meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang, siapa? Nah, Rasulullah enggan untuk menyolatkan. Para sahabat yang ukhuwahnya luar biasa, kasihan melihat saudaranya tidak disolatkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, aku yang tanggung ya Rasulullah. Aku yang tanggung. Betul? Iya, solatkan Rasulullah. Termasuk penghalang dia. Satu dirham turunan. Cari. Catat, makanya ingat-ingat kepada siapa kita berutang. Ya, kepada siapa kita berutang. Kalau belum terbayar dan orangnya sudah pergi entah kemana atau sudah meninggal, sedekahkan atas nama dia. Sedekahkan atas nama dia. Nah, kita sering bermuamalah dan orang-orang yang kita bermuamalah itu sering ketemu. Nah, apalagi nanti, nah, itu di dunia. Gimana rasanya kalau kita ketemu di akhirat kita masih punya utang sama dia? Ya. Di dunia saja kalau kita punya utang sama orang yang belum bayar kan kita enggak enak ya. Apalagi kita di akhirat enggak bisa bayarnya dengan dirham, enggak bisa dengan dinar. Amal kita diambil oleh dia. Allahumma la tada' dainan illa qadaitah. Wa la dhanban illa ghafartah. Wa la maridan illa syafaitah. Taib qala rahimahullah. Nah, ini harus dihindari. Madzalamah. Sekecil apapun. Ya, adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu kezaliman pada hari kiamat. Qala fi sahih. Juga harus dihindari. Ini termasuk juga kezaliman dalam hal ini adalah urusan tanah. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha shibran, siapa yang mengambil sejengkal, minal ard, sejengkal tanah, bi ghairi haqqih, tanpa hak, tanpa alasan yang hak, husifa bihi yaumul qiyamah ila sab'i aradin, dibenamkan dia dengan tanah tersebut di hari kiamat sampai 77 lapis tanah, atau di dalam riwayat yang lain dikalungkan kepada dia 7 lapis itu dan dia disuruh mengembalikan, dikalungkan atau dilemparkan ke dalam neraka. Ringan ya, satu jengkal. Enggak kita ambil, kita kerok, enggak, bukan itu. Patok tanah kita geser, cuma sejengkal. Patok tanah kita geser. IKA itu apa? KI apa? KAI. IKA. Nah, itu ya berat urusannya. Nah, bukan hanya dengan tetangga, dengan aturan itulah syariat kita. Nah, walaupun tidak ada orangnya, ya, walaupun tidak ada orangnya. Baik. Wa fi sahihain anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'an atau juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kamu ini yang anak-anak Adam menyalakan, membakar atau memasak dengannya, itu juz'un, yang dinyalakan oleh Bani Adam itu satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah, demi Allah ya Rasulullah, itu sudah cukup neraka api dunia ini, sudah cukup. Artinya apa? Cukup berat, cukup keras, cukup untuk jadi peringatan. Makanya mereka, kalau mereka ingin bermaksiat, mengambil yang bukan haknya atau menyentuh yang bukan haknya, memegang yang bukan haknya, itu dia letakkan tangannya di tungku. Mereka letakkan tangannya di atas bara api. Nah, ini rasakan kamu. Ya, dia pun, walaupun itu sebetulnya juga tidak boleh. Tapi dia untuk memperingatkan dirinya, sampai ada mereka yang seperti itu. Dipanaskan ya, bukan dibakar betul-betul, cuma didekatkan. Nih, ini baru neraka dunia. Ini baru api dunia. 1/70 daripada api neraka jahanam. Bagaimana dengan yang aslinya? Nah, hal-hal yang seperti itu, bayangkan. Nah, banyak fenomena-fenomena yang hissi ya, yang itu akan menggambarkan juga keadaan kita nanti di alam ghaib, di alam akhirat. Seperti kata para ulama, maqam yang akan dialami oleh manusia itu akan ada dua. Maqam baina yaday rabbih fi salatihi wa maqam baina yaday rabbih fil mahsyar. Dua maqam, dua keadaan tempat dia akan berdiri nanti. Pertama, dia di dunia ketika dia salat. Dan yang kedua, ketika dia berada di padang mahsyar. Jutaan mata. Jutaan mata. Bukan jutaan ya, kalau jutaan sudah besar ya, miliaran sudah, mulai dari Nabi Adam, bukan cuma manusia, jin yang enggak kita lihat. Nanti di akhirat itu kita melihat jin, mereka tidak melihat kita. Sekarang mereka melihat kita, yarakum nam huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka melihat kamu dari tempat, dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nanti di akhirat kita melihat mereka, mereka tidak melihat kita. Nah, itu semua melihat. Yusahu bi rajulin min ummati, dipanggil satu persatu. Yu'ta bi rajulin saminin. Ya. Ada yu'ta min, dipanggil yu'ta bi rajulin. Dipanggil satu persatu, selalu begitu. Panggil satu persatu. Kalau dia ahli neraka, padahal mungkin orang, dia orang yang paling senang di dunia, paling senang di dunia, tapi dia min ahli nar. Dicelupkan sekali celupan, sekejap mata, terus begitu. Ini satu persatu di sidang. Qala Qala Rasulullah SAW, fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Neraka jahannam itu dilebihkan dari api dunia 69 kali lipat. Semuanya masing-masing lipatan itu sama panas, sama panasnya, sama dahsyatnya. Yang api dunia ini saja sudah bisa menghancurkan satu kota, iya kan? Meleburkan, menghancurkan satu kota, bukan lagi satu desa, satu kota. Qala wa fil musnad an Mu'adz qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw hurriqta. Nah, ada pesan dari Rasulullah SAW yang harus diingat untuk dia jaga. Kalau memang husnudzan kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Walaupun kamu dibunuh, walaupun kamu dibakar. Wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan kamu durhakai kedua orang tuamu. Jangan durhakai abi dan ummi, ayah dan ibu. banyak bentuknya, membentak mereka itu juga termasuk mukul, apalagi memukul mereka, berkata kasar kepada mereka, walaupun itu kalimat yang diantara kalimat-kalimat kasar yang paling rendah, uff dalam bahasa Arab, uff. Kalau misalnya kita seperti itu, apa kata cis, ah, ya, mendecak, itu sudah semacam kalimat yang menunjukkan bajar, jengkel, jemu, bosan. Nah, itu saja tidak boleh. Apalagi yang lebih lagi. Nah, tidak boleh kamu durhakai kedua orang tua meskipun mereka berdua menyuruhmu meninggalkan istri dan anak atau harta dan harta, walaupun kamu diusir keluar meninggalkan keluarga dan harta, jangan durhakai. Lalu bagaimana? Bersikap lembut. Nah, bahkan bukan hanya dalam urusan ini, akidah sekalipun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Lanjutkan oleh Allah, wala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, walaupun mereka berdua berjuang menekanmu, memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kata Allah, jangan kamu taati, tapi bukan dengan cara kasar, bukan dengan durhaka kepada mereka. Tetap sahibhuma fid dunya ma'rifa. Dengan cara bagaimana? Antum yang paling tahu kenal dengan orang tuanya. Masing-masing kan kenal dengan sifat orang tuanya. Bagaimana dulu Anda bisa? Nah, merengek ya, pada orang tua untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menolak. Kalau misalnya kecil dulu kalau disuruh mungkin melek, apa namanya? Kalau orang Padang bilang karentang. Nakal, malas, enggak mau disuruh, enggak mau. Bahasanya Sintu the guilt of the bundle. Ya, disuruh enggak mau. Nah, itu bagaimana caranya dekat setelah dia mungkin sudah berakal menghadapi orang tuanya? Tidak dengan cara seperti itu. Dengan cara yang ma'ruf. Lebih-lebih lagi laki-laki. Anta wa maluka li abik. Anda dan harta Anda itu milik orang tua, ya, kepunyaan ayah. Nah, ya, baik. Fala wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Dan jangan kamu tinggalkan salat fardu dengan sengaja. Dengan sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dzimmatullah. Siapa yang meninggalkan sholat fardu sengaja, dengan sengaja berarti telah lepas darinya jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tashrabanna khamran. Jangan pula minum khamar. Semua yang memabukkan. Fa innahu ra'su kulli fahishah. Karena khamar itu pangkal, bahkan dikatakan dalam menyamai kalimat orang-orang, ungkapan orang-orang Arab dahulu, bukan hanya sekarang, dahulu itu adalah ummul khabith, ummul apa namanya, khabaith, atau nah, semua yang khabith, yang jelek. Nah, fawahish, ya, ummul fawahish, semua induk dari kekejian itu dari khamar. Semua kejelekan, kejahatan, nah itu induknya khamar ini. Dalam cerita Israelian, lihat bagaimana syaitan menipu seorang ahli ibadah. Ya, dipancing datang ke rumah seorang perempuan. Ya, di situ ada anak bayi, di situ ada khamar, dan dia sendiri disuruh milih, kamu berbuat keji dengan saya atau kamu minum khamar dan satu lagi mungkin itu bayi, atau kamu bunuh bayi ini. Apa yang dia lakukan? Nah, merasa karena jahil dia ambil khamr. Zina dosa. Bunuh anak bunuh juga dosa. Minum khamr. Minum khamr semua. Terlakukan. Semua terjadi, mabuk, zina, kemudian bayi itu dibunuh. Akhirnya perempuan itu juga dibunuh. Nah. Ala wa iyyaka wal ma'siyah. Iyyaka wal ma'siyah. Fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah. Hati-hati kamu, jauhi maksiat. Apa itu maksiat? Ya. Kullu amrin yukhalifu amrallahi wa rasulih. Atau mukhalafatu amrillahi wa rasulih, yang ringkas. Mukhalafatu amrillahi wa rasulih. Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisihi ketetapan Allah dan Rasulnya itu maksiat. Nah, besar kecil dalam urusan akidah atau dalam urusan ibadah atau urusan muamalah masuk semua. Itu definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kullu mukhalafatu amrillahi wa rasulih itu maksiat. Ini semua yang dilarang oleh Allah. Ya. Yeah. Dilarang oleh Rasulullah, kalau orang itu melakukan berarti dia maksiat. Semua perintah dari Allah dan Rasulnya dia langgar, dia tidak mau mengerjakan, itu maksiat. Ngeri kan? Nah, kata para ulama, al-ma'asi baridul kufri. Al-ma'asi baridul kufr. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Pengantar kepada kekafiran. Dan syaitan itu tidak akan langsung menyuruh orang itu, ayo syirik, sembah saya atau sembah sesuatu selain Allah. Bertahap, walaupun di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ukfur, kafirlah kamu, itu bertahap ya, melakukannya. Nah, setelah orang itu kafir, baru dia, ini bari unningka. Mulai dari perkara-perkara yang mubah, lihat bagaimana dalam kisah juga di dalam Israeliat, ketika seorang ahli ibadah, nah, itu dititipin 3 orang yang bersaudara yang ingin jihad, ke siapa yang dititipkan ini ya, adik mereka. Pertama kan itu, nah, berangsur-angsur. Wah, nanti kasihan kalau dia tinggal di sana sendirian, biar saya temani, dia makan di sini saja. Akhirnya lama-lama dekat. Nah, syaitan itu juga demikian. Tidak langsung, tapi dia akan mungkin dari hal-hal yang kecil. Kalau orang itu sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil, yang ringan, yang pertama itu yang tidak punya nilai, terbiasa dia lakukan, mudah untuk dia diseret kepada hal-hal lebih besar. Dia akan terbiasa kepada perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada perintah dan larangannya. Nanti setelah itu dia akan mudah untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian terus berlanjut kepada dosa-dosa besar. Mudah masuk ke dalam perkara-perkara bid'ah. Lalu kekufuran. Itu tahapannya. Kalau seperti kita misalnya, nah misalnya sudah bertauhid, apalagi ngaji terus, syaitan tidak akan lewat dari sisi syirik. Dari sisi tauhid, dari sisi akidah, ini salafi, gimana caranya? Bid'ah enggak mungkin, sunnahnya kuat amalannya. Dosa besar, masya Allah, dia terjaga di pondok lagi. Lingkungannya, masya Allah, ustadz lagi. Dosa kecil, ini orangnya rajin juga ini. Dari yang kecil-kecil, wah, dibawa kepada perkara-perkara mubah. Yang tidak ada perintah, tidak ada larangan di situ, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Padahal ada sesuatu yang hilang di situ. Dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Itu kalau dia melakukan yang seperti ini, mubah. Dan orang itu kalau dikata para ulama ketika menerangkan hadis Nu'man bin Bashir, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, seperti itu dari perkara-perkara mubah. Kalau orang itu terbiasa dengan hal yang mubah ini, dia akan mudah nyerempet. Bablas. Nah, enggak milih lah lagi. Nah, kalau dia mampu bertahan di situ, nah, perkara-perkara yang mafdhul dilirik oleh dia, perkara-perkara yang tidak bernilai. Nah, dari situlah setan masuk. Ya. Berangkat dari situ masuk kepada yakni tertinggal perkara-perkara yang fadil, yang utama. Taruhlah misalnya itu sepertinya kebaikan, tapi ada kebaikan yang lebih tinggi yang dia tinggalkan. Apalagi yang kalau sama sekali tidak bernilai. Ya. Nah, itu digiring oleh syaitan. Sampai akhirnya kalau itu sudah terbiasa berangkat-berangkat sampai kemudian biasa. Orang kalau sudah terbiasa mudah misalnya dengan perkara-perkara mubah yang diantaranya adalah kebanyakan makan, kebanyakan minum, tidur. Kan mubah ini. Nah, mati hati itu jadi mampet nantinya, nah tersumbat hati itu. Buntu pikirannya. Nah, kalau ini sudah, ya sudah nanti mudah. Nah, akhirnya perkara-perkara dosa kecil itu mulai diserempet. Ah, kan dosa kecil. Nah, ini yang bahaya. Nah, dari situlah sampai kemudian pada tingkatan dosa besar. Kalau sudah dosa kecil itu dilakukan mudah, dosa besar itu jangan ditanya. Karena yang kecil ini pun kalau sudah berulang-ulang terus-menerus enggak pernah salah, jadi dosa dosa besar seperti yang kita sampaikan kemarin. Nah, kemudian dosa besar sampai akhirnya kemudian berbuat bid'ah. Apa sih benar? Sampai akhirnya dia jatuh ke dalam kekufuran. Taqawul 'ala Allah bil 'ilmin. Mencarikan dalil untuk perbuatannya itu. Bisa seperti itu. Ya. Dia cari dalil, dia kupas untuk mendukung kesesatannya. Berangkatnya dari itu. Itu hati-hati. Baik, qala wal ahadits fi hadzal bab adhafu adhafu ma dzakarna. Hadis-hadis yang dalam masalah ini. Tentang apa? Tentang husnul yani hasungan. Kalau memang Anda husnudzon kepada Allah, maka beramal. Beramal. Fala yang bagi itu lebih banyak daripada yang telah kami sebutkan di sini. Namanya sumbernya dari Kutubus Sittah. Ya, beliau cuplik aja sesuai dengan yang enam. Ya, yang beliau pahami kemudian yang penting di sini. Nah, fala yang bagi liman nasaha nafsah. Maka tidak sepantasnya bagi orang-orang yang nasaha nafsah menasehati dirinya, ingin memperbaiki dirinya, ingin memurnikan, membersihkan dirinya. An yata'ama anha. Pura-pura buta tentang masalah ini. Nah, wa yursila nafsahu fil ma'asi, dan melepaskan nafsunya di dalam kemaksiatan. Ingat tadi maksiat tadi, mukhalafatu amrillah wa rasulih. Menyelisihi perintah Allah dan rasulnya. Ingat itu. Itu yang kita paling penting ingat. Nah, ini di perintah Allah dan rasulnya. Ini larangan Allah dan Rasulnya. Nah, jangan kita langgar jangan kita tolak perintah tersebut. Jangan kita langgar larangan tersebut. Nah, walaupun jiwa kita tidak suka, walaupun nafsu kita, jiwa kita tidak suka. Wa yata'allaqa bi husnir raja. Lalu bergantung, dia lepaskan dirinya kepada maksiat. Artinya biarlah, toh Allah Maha Pengampun. Ya ta'allaqa bi husnir raja, dengan memperbagus apa sifat raja wa husnul dzan. Nah, dan husnul dzan. Sementara terus ya STNJ. Iya. Nah, salatnya terus, maksiatnya jalan. Enggak berhenti. Nah, makanya itu pun makanya dipertanyakan salat itu tadi. Kalau dia betul-betul salat, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada satu nukta yang asik, yang indah di sini terkait dengan ini yang anak katakan tadi. Ya, kalau betul-betul dia sholat, maka itu akan membawa, mencegah dia kepada dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, seperti itu juga buat kita para talabatul ilmi, kita semua, khususnya para hamalatul Quran. Nah, disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri atau siapa, anda lupa, Iqra' Al-Qur'ana manahaka, Iqra' Al-Qur'an, Iqra' Al-Qur'an manahaka. Wa in lam yanhak, wa in lam yanhak falaysat qira'ah. Wa in lam yanhak falaysat qira'ah. Bacalah Al-Qur'an selama dia, atau jika dia mencegahmu, melarangmu. Kalau Al-Qur'an itu tidak bisa melarangmu, berarti itu bukan membaca. Anda bukan membaca. Artinya apa? Disuruh kita baca betul-betul Al-Quran itu. Bagaimana caranya supaya kita tak enam terhenti? Antum yang sudah bisa baca Al-Quran, yang hafal, yang ngerti sedikit banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, kalau itu berupa, kan antum tahu yang namanya larangan kan la nahiyah, ya, la nahiyah kan, nah itu pasti dilarang. Nah, itu pasti larangan. Perhatikan larangan tersebut. Allah melarang apa? Kemudian perintah. Perintah itu kan tidak cuma if'al, lakukan. Kadang-kadang bisa seperti tadi dalam hadis Nabi SAW, fal yastahillaha. Apa itu? Lamul amr. Ya. Nah, perintahnya seperti itu. Ya. Wal yaqdu wal apa namanya? Wal yufu nudurahum misalnya. Nah, tunaikan, penuhi nazar mereka. Ya. Nah, kemudian, nah, yang termasuk larangan di situ, misalnya apa namanya, antum baca, itu disebutkan sebagai perbuatan orang kafir, orang fasik, ya. Nah, dikatakan oleh Allah, maka nali mukminin, nah, tidak pantas bagi kaum mukminin, ya. Allah menyatakan marah, Allah tidak mencintai. Nah, itu adalah perkara-perkara yang dicela oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Atau perumpamaan-perumpamaan yang ditujukan untuk umat-umat, perumpamaan yang buruk untuk umat-umat yang terdahulu, umat-umat tertentu. Disebutkan matalul ladina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kama salil himar. Hal yang seperti itu ditujukan. Nah, berarti kita dilarang. Maka ketika orang itu membaca Al-Qur'an tidak membuat dia tercegah, berhenti dari kesalahan, itu berarti dia belum membaca. Belum membaca. Buat antum para talabah, saya sampaikan di sini ada perkataan dari Al-Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Qurra'ul Qur'anu salasatun. Salah satu asnaf. Qurra'ul Qur'an, para pembaca Al-Quran itu ada tiga golongan, tiga tipe. Ada tiga asnaf, tiga jenis. Jenis yang pertama, mereka menjadikannya bid'ah, bekal. Ittakhadhuhu bid'atan. Mereka jadikan Al-Quran itu sebagai bekal. Ya'kulu nabihi, untuk makan dengan Al-Quran itu. Nah, artinya murni apa namanya dengan Al-Qur'an itu dia cari makan. Wallah alam, bisalah, tapi bukan seperti yang digambarkan, artinya yang disebutkan dalam hadis yang lain ya. Dia mendapatkan upah mengajarkan Al-Qur'an, bukan seperti itu. Ya karena ada hadisnya. Yang paling pantas untuk dia apa peroleh itu adalah ajr mengajarkan Al-Qur'an, bukan ini, bukan itu yang dimaksud. Nah, ini nah tahu kan maksudnya, bisalah bayangkan sendiri. Ya jadikan Al-Qur'an itu untuk cari makan. Paham ya? Misalnya ya, mohon ya. Nah. Yang kedua, golongan yang kedua, sinfun aqamu hurufau, bacaannya bagus. Aqamu hurufau. Dia luruskan huruf-hurufnya, makharijnya masyaallah. Persis fis. Orang Arab asli. Bodnya, shinnya, shodnya, zalnya, zainya, sinnya, telnya, apa lagi? Sa'nya, a'nya, ha'nya, kha'nya, masya Allah. Makharijnya zah, top sudah. Tapi, bayya'u hududahu. Dia telantarkan batas-batasnya. Dia langgar batas-batasnya. Nabrak halalnya yang haramnya. Dan berkeliling dengan Al-Qur'an tadi, istadaru bihi al-wula. Keliling ke pembesar-pembesar. Dengan Al-Qur'an itu dia dekati penguasa. Dengan Al-Qur'an itu dia dekati penguasa supaya dapat kedudukan, supaya dapat harta. Banyak orang seperti ini, la kasarahumullah kata mereka. Semoga Allah tidak perbanyak. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Nah, golongan yang ketiga. Kitakah itu? Yang ketiga itu sinfun amadu ila dawail Qur'an. Mereka cari, mereka melihat, mereka perhatikan obat-obat di dalam Al-Qur'an. Lalu mereka letakkan ke dalam penyakit-penyakit hati mereka. Mereka letakkan obat itu, tempelkan obat itu kepada penyakit-penyakit hati mereka. Mereka suntikkan ke dalam penyakit-penyakit hati itu tadi. Mereka itulah yang kata Allah, kata beliau. Mereka itulah yang kata beliau, Allah berikan, Allah turunkan hujan dengan mereka, karena mereka. Allah tolong. Allah bela mereka dari musuh-musuh mereka. Allah bela, Allah tolong mereka dari musuh-musuh mereka. Dan sinfun ini, jenis ini langka. Langka seperti emas merah kata beliau. Menurut itu mungkin emas di Arab, emas merah mahal ya. Pokoknya emas mahal lah, itu emas yang langka. Sangat-sangat langka di tubuh umat ini. Kibrit al-ahmar. Gitu. Nah, di golongan yang mana kita? Ya, kalau yang tadi yang sebutkan tadi, Iqra'ul Qur'an ma nahaka, fa idza lam yanhak falaysat bil qira'ah. Falaysat bi qira'ah. Bacalah Al-Qur'an kalau itu mencegahmu. Maka kalau tidak mencegahmu, membuatmu terlarang, berarti itu bukan bacaan. Anda atau kita belum membaca Al-Qur'an. Itu perkataan Hasan bin Ali rahimahullah. Wallah alam, mungkin Hasan, maksudnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah. ya. Ini yang penting itu para tulab, para hamalatul Quran. Nah, ada orang-orang yang diingatkan juga oleh Al-Imam Al-Ajuri. Ini peringatan oleh Imam Al-Ajuri. Orang yang dinamakan yaitu Ahlul Qura, yang dikatakan dia itu memang Ahlul Quran, mereka membuka lembaran-lembaran Al-Quran itu untuk mendidik diri mereka dengan Al-Quran. Yatasaffahul Qur'ana liyu'adziba bihi nafsah. Mereka membuka Al-Quran itu, yatasaffah, mereka buka, mereka baca Al-Quran itu, liyu'adziba bihi, supaya mereka mendidik diri mereka dengan Al-Quran. Himmatuhu, cita-cita mereka, tekad mereka, tujuan mereka, itu adalah mata aku nominal muttaqin. Kapan saya menjadi orang yang bertakwa? Kapan saya menjadi orang yang khusyuk? Kapan saya menjadi orang yang zuhud terhadap dunia? Ini bacaan ini yang mereka jadi. Kita belajar memang. Mereka sudah sampai pada tingkatan itu membaca itu benar. Itu ambil faedah. Nah. Ya. Baik, ada satu. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga ini? Berusaha untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. Berusaha untuk menumbuhkan cinta kepada Al-Qur'an. Bentar, ana carikan dulu ya. Ini tanda-tandanya kemarin ada disebutkan tentang cinta kepada Al-Qur'an itu tidak mudah. Tidak mudah. Semua orang bisa mengatakan aku cinta kepada Al-Qur'an. Tapi bacanya jarang-jarang. Nah, membaca jarang-jarang itu termasuk ya, cinta palsu kepada Al-Quran. Nah, dan ini disebutkan qala rahimahullah, pembukaannya disebutkan di sini. Apa ya? Supaya antum kita tergambar. Apa yang sesuatu yang tidak pernah kita tinggalkan gitu loh. Sesuatu yang kita tidak suka untuk meninggalkannya. Itu berarti kita mencintai dia, menyukai dia. Tidur. Semua kita mencintai tidur. Suka tidur. Ada yang bosan sama tidur? Kalau orang itu betul-betul cinta, ya, dia tidak akan bosan untuk tidur. Selalu ingin tidur. Senang, kapan aja dia bisa tidur. Sama makanan juga begitu. Jadi kalau hati itu sudah cinta kepada sesuatu, apapun kata orang, sesuatu ini dia suka, dia pilih. Betul? Iya kan? Iya, iya. Apapun kata orang, pokoknya saya tetap ini. Itu kalau sudah cinta. Apapun juga. Nah. Ya, maka seorang mukmin mestinya apa? Cinta kepada Al-Qur'an. Apa tanda-tandanya? Qala wa hubbul qalbi lil Qur'an lahu alamat. Cinta kepada Al-Qur'an itu punya beberapa tanda. Kita nilai sendiri masing-masing kita. Tanda-tanda yang pertama al-farah. Al-farahu bi liqa'ihi. Senang bertemu dengan Al-Qur'an. Gembira bertemu dengan Al-Qur'an. Al-farahu bi liqa'ihi. Senang bertemu dengan Al-Qur'an. Apakah dia dengan mushaf atau dengan orang yang hafal Al-Qur'an atau dengan orang yang sedang membacakan Al-Qur'an, senang. Gembira dia. Bahagia. Adakah itu kepada pada diri kita? Quran di rumah kita betapa bersihnya ya. Masyaallah, baru beli tidak pernah terbuka. Nah, ada di rumah juga ada. Nah, kemudian tanda yang kedua, wal julusu ma'ahu awqatan. Duduk bersama Al-Qur'an itu awqatan tawilatan, dalam waktu yang lama. Julus, al-julusu ma'ahu, ini yang kedua, awqatan tawilatan, dalam waktu yang lama. Yang ketiga ini apa sambungannya ini yang kata kita banyak ya, tawilatan duna malalin, duduk bersama Al-Qur'an dalam waktu yang lama tanpa bosan, tanpa jemu. Nah, tanpa jemu, duna malalin, tanpa bosan, duduk bersama Al-Qur'an dalam waktu yang lama tanpa jemu, tanpa bosan. Ayo. Subhanallah, alangkah seringnya kita baru sehelai, baru selembar, baru sehalaman, aduh, sudah tergoda untuk kerjaan yang lain. Subhanallah. Iya kan? Iya, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ini yang dikatakan oleh dinukil dari Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalamillah." Kalau hati kita itu suci, bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang, merasa bosan dengan Al-Qur'an, kalam Rabbina, dengan kalam Allah. Makanya saya ingat sampaikan pada para sahabat, ya, antum yang punya Al-Qur'an ini sedang main-main, jalan kalam macam itu, rengeng-rengengin Al-Qur'an keluarkan. Apalagi yang suaranya merdu, masya Allah, bagus bacaannya itu, dengarkanlah. Sambil mukul-mukul mungkin paku atau apa. Wa man ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Atau yang lain yang, nah, yang paling sering terkenal mungkin surat itu. Rengeng-rengengnya itu keluarkan. Sekalian untuk apa? Murojaah, zikir kepada Allah. Menunjukkan apa? Cinta kepada Al-Qur'an. Mereka di luar sana, lagu-lagu, musik, nyanyian atau siulan keluar dari lisan mereka, mulut mereka, karena mereka tidak tahu. Antum talabatul ilmi, hamalatul Qur'an, keluarkan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Apalagi kalau antum pun tahu artinya, luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, wasyau, itu yang kedua ya. Nah, wal julus mahu itu yang kedua. Yang ketiga, asyauqa. Wasyauqa, rindu ila liqaihi, rindu untuk bertemu dengannya. Mata ba'udal ahdu, mata ba'udal ahdu, ahdu ain, mata ba'udal ahdu anhu. Asyauqa, ini yang ketiga, rindu untuk bertemu dengannya. Asyauqa ila liqaihi, mata ba'uda, ketika semakin lama terpisah darinya. Lama dah baca, enggak baca Al-Qur'an, rindu baca Al-Qur'an. Ungkapan rindu ini antum bayangkan, Ikrimah bin Abi Jahal, musuh, dulunya musuh bebuyutan, musuh yang paling sengit terhadap Islam dan muslimin, terhadap Al-Qur'an. Bayangkan, dalam keadaan sakit dibawakan kepadanya Al-Qur'an. Nangis dia, diceluk, dicium ya Mus'haf. Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Minta diambilkan Mus'haf, dicium sambil menangis, hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Padahal dahulunya dia orang terdepan bersama ayahnya, memerangi Al-Quran. Berapa lama dia masuk Islam? Lebih lama dari antum? Apa lebih pendek? Lebih lama dari kita atau lebih pendek dari kita? Lebih lama kita masuk dalam Islam dibandingkan beliau radhiyallahu anhu. Satu fenomena kita akan di sini. Disebutkan dalam sebagian sahabat pernah terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu dia bertemu dengan seorang, mereka bertemu dengan seorang penyembah berhala, musyrik, sedang nyembah patungnya. Apa yang kamu sembah? Patung. Nah, kamu menyembah apa? Kami menyembah Allah yang di langit arsy-Nya, di bumi kekuasaannya. Mana buktinya? Dia mengutus kepada kami seorang rasul. Mana rasul itu? Sudah mati, sudah wafat. Mana buktinya, dalilnya yang kamu bisa sebutkan? Dia, beliau meninggalkan kepada kami Al-Quran, kalamullah. Mana, coba lihat. Ditunjukkan mushaf oleh sahabat. Oh, saya enggak bisa baca. Coba bacakan. Dibacakan beberapa ayat. Nangis musyrik ini tadi. Zat yang kalamnya seperti ini enggak pantas untuk didustakan, untuk diingkari, untuk didurhakai. Menangis dia. Enggak pantas. Akhirnya dia diajari, minta diajari Islam. Diajari oleh para sahabat. Datang waktu malam. Para sahabat ini tidur. Kalau enggak sahabat mungkin masa tabi'in atau sudah itu. Kemudian mereka tidur. Orang yang baru masuk Islam ini bangun sholat. Ditanya kepada, dibangunkan yang mereka. Mau tanya, Rob yang kalian sembah itu tidur atau enggak? Enggak. Allah hayyun la yanam, hayyun qayyum la yanam. Allah maha hidup dan tidak, dan berdiri sendiri, tidak tidur, tidak ngantuk. Sungguh kalian adalah seburuk-buruk hamba, seburuk-buruk budak. Kalian tidur sementara maula kalian Allah tidak tidur. Alangkah jeleknya kalian sebagai hamba. Kaget mereka. Akhirnya bangun, bangun juga di malam itu. Sampai di sebuah kota. Karena dia baru masuk Islam kan dapat apa namanya bagian zakat ya. Mu'allaku ya, diberikan harta. Apa ini? Ini untukmu. Bekal. Dulu saya menyembah berhala, Allah tidak sia-sia. Tidak pernah saya kesenangan, tersia-sia rezeki saya. Selalu dapat makan, selalu dapat hidup. Sekarang setelah Allah, setelah saya kenal Allah, masa dia am? Apakah mungkin dia akan menyia-nyiakan saya? Baru sebentar. Nah ini, itu fitrah. Antum yang fitrahnya masih terjaga, manfaatkan lebih lagi tentunya. Ya, kenali Allah, dekati Allah. Kalau itu sudah tertanam, kenal dengan Allah, kekuasaan Allah, ketika antum membaca Al-Quran itu nurun ala nur. Ya, nikmat ini yang dirasakan oleh para sahabat. Mereka beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, betul-betul nurun ala nur dalam hati mereka. Cahaya di atas, cahaya. Iman mereka tambah kuat, sehingga tidak mudah tergoyahkan. Ini mereka. Ada kerinduan setiap kali jauh dari Al-Quran. Nah, di sini silakan. Lanjutan ya. Wasyauqa ila liqa'ihi mata ba'udal ahdu anhu. Setelah masa jauh masanya meninggalkannya. Setelah lama tidak membaca Al-Quran, rindu. Pernah muncul sudah lama enggak ucapkan ya. Ya Allah enggak enak. Bangkitkan. Wa muhawalatu izalatil uqubat atau aqabat allati tahulu dunahu. Berusaha untuk menghilangkan penghalang-penghalang, dinding-dinding, aqabat, hal-hal yang merintangi, yang membatasi, mendinding antara dia dan Al-Quran. Ini berusaha, rindu-rindu tapi enggak punya usaha. Aduh, kapan yang membaca Al-Quran? Paksa. Nah, usahakan untuk menghilangkan penghalang itu untuk bisa baca Al-Quran. Capek. Memang berat memang. Anak rasakan sendiri berat memang. Subhanallah. Paksa, dipaksa. Mungkin satu halaman atau satu lembar atau mungkin 3 ayat, 5 ayat atau sampai hizib. Atau lagi kalau semangat sampai rubuk. Nah, sampai 1 juz. Ini mendingan artinya sedikit tapi ajak terus. Nah, yang ke berapa? 4. Yang keempat, wa kasratu musyawaratihi. Dan sering untuk musyawarah dengan Al-Qur'an. Wa thiqah. Dan percaya bitaujihatihi, siqah kepada taujihat, pengarahan-pengarahan Al-Quran, percaya kepada bimbingan-bimbingan Al-Quran, wa ta'atihi, dan taat kepadanya, taat kepada Al-Quran, perintahnya dijalankan, larangan amran wa nahyan, ta'atuhu amran wa nahyan, wa ta'atuhu amran wa nahyan, dan menaati Al-Quran, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Banyak kan perintah itu yang sering kita langgar juga. Nah, larangan yang sering kita tabrak. Nah, itu tanda-tanda orang itu cinta kepada Al-Quran. Dan sampai dikatakan oleh Abu Ubaid, Imma Al-Qasim bin Salam atau Ma'mar bin Musanna. Anak dekatnya kepada Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu mengatakan, la yus'alu 'abdun an nafsihi illa bil Qur'an. La yus'alu 'abdun an nafsihi illa bil Qur'an. Seorang hamba tidak ditanya tentang dirinya kecuali dengan Al-Qur'an. Nah, kalau mau menanyakan kepada diri kita, tanya, artinya mau ngoreksi, memeriksa, tanyakan dengan Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an, fa in kana yuhibbul Qur'an, kalau dia mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, berarti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan tanda-tanda tadi. Dengan tanda-tanda tadi. Nah, ya ini digambarkan oleh penulisnya. Ma aysara al-idji'a bi mahabbatil Qur'ani fil waqti alladhi la nutiqu al-julusa ma'ahu daqa'iqa bainama yajlisu al-insanu sa'ati tiwan ma'ama tahwahu nafsuhu wa tuhibbuhu min mata'il hayat. Ya, siapa yang nulis ini? Subhanallah. Betapa mudahnya kita mengaku cinta kepada Al-Qur'an di waktu-waktu yang kita tidak sanggup duduk bersama Al-Quran walaupun beberapa menit. Sementara seseorang itu bisa duduk berjam-jam untuk sesuatu yang disenangi oleh nafsunya. Ya kan? Nah, ini para talabah juga ini. Nah, antum nilai diri antum. Cintakah kepada Al-Quran? Makanan yang disampaikan pada berulang-ulang. Ya. Hargai Al-Quran yang ada di dada antum. Itu berarti apa? Taufik dari Allah antum mudah untuk bisa masuk ke dalamnya. Mungkin ya, yang apa namanya? Ya, untuk lebih memudahkan yang mengingatkan, taubat kepada Allah. Sungguh-sungguh taubat kepada Allah. Kenali Allah. Kenali Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Kan itu yang disebutkan dalam para sahabat. Kami beriman lebih dahulu kepada Allah, ya, beriman, kemudian baru Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran, walaupun mereka mendengar, mempelajari iman itu dari Al-Quran, dari Rasulullah. Nah, mereka mempelajarinya, menghafalnya. Ini setelah mereka punya keyakinan betul-betul kuat pada Allah. Coba sambil jalan, sandarkan semuanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, yakin Allah mengawasi, yakin Allah akan memberi pertolongan, yakin Allah memberi pemeliharaan, memberi rezeki, membantu. ya, sandarkan hidup dan mati itu, belajar untuk yakin semuanya kepada Allah. Kalau antum misal pernah merasakan duduk entah dalam masjid tasbih, tahu-tahu secara halus terasa hati itu seperti sedih, kemudian mata menangis, segera antum perbanyak membaca istighfar dan taubat kepada Allah, doa di saat-saat seperti itu. Kata para ulama, kalau ini terjadi di malam-malam bulan Ramadan itu, di akhir ya 10 hari terakhir, kemungkinan itu besar itu adalah Anda dijabat, didekati oleh Jibril alaihi salam. Enggak tahu-tahu pengennya nangis. Hati itu jadi lembut, teringat takut kepada Allah, rindu kepada Allah, manfaatkan. Juga dalam saat-saat sekarang seperti ini. Ya, dalam keadaan duduk mungkin baca sesuatu pelajaran atau majalah syariah atau yang lain, tahu-tahu ingin menitik menangis. Manfaatkan doa kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, minta apa yang kamu minta. Ya. Insyaallah mustajab pada saat-saat seperti itu. Keterangan para ulama di antara mungkin Muraja Al-Hambali kalau tidak anda salah ingat. Nah, itu manfaatkan. Ya, pada saat-saat seperti itu mau menangis rasanya, bismillah. Ya Allah, tubtu ilaika, astaghfiruk. Taubat kepada Allah, doakan orang tua, doakan saudara, doakan sahabat, orang-orang yang kita sayangi. Nah, yang kita inginkan kebaikannya, doa. Itu hampir-hampir tidak akan tertolak. Lebih-lebih kalau antum pas di masjid pada waktu-waktu yang mustajab, seperti akhir malam misalnya, manfaatkan. Muncul ketika antum mungkin dalam keadaan sedang sholat, rasanya ingin menangis, manfaatkan betul-betul. Bawa nangis dalam sampai dalam sujud, itu hampiran tidak akan tertolak. Nah, antum lihat hasilnya. Minta dibantu oleh Allah untuk ikhlas. Ya, nah, ini mungkin yang bisa pada kesempatan ini. Banyak lagi yang lain. Ini apa namanya dari sebuah tulisan di antara kunci-kunci untuk tadabbur Al-Qur'an, untuk bisa memahami Al-Qur'an. Tadi terkait dengan ini tadi. Yursilu nafsahu fil ma'asi wa yata'allaqu bihusni raja. Salat terus ya, tapi maksiat jalan juga. Kalau salat itu betul, maka dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ingat kisah seorang wanita yang ahli ibadah di malam hari, siangnya dia puasa. Ditanyakan kepada Rasulullah, hiya finnar. Kenapa? Tu'zi jarah, menyakiti tetangganya. Kalau sholatnya betul, puasanya betul karena Allah, itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan kedengkian. Antum jamin, yakin itu. Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Ana lihat Masya Allah, Alhamdulillah, pemandangan dari maghrib tadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik antum semuanya. Ya, Allah tambahkan semangat untuk belajar, untuk mewajah, untuk dekat memahami Al-Quran. Bukan mustahil di zaman-zaman seperti ini, dengan keadaan kita seperti ini, ya, antum yang dipilih oleh Allah menjadi hamalatul ilmi, pemikul-pemikul ilmu, hamalatul Quran. Yang anda sudah sampaikan juga, semakin antum bertekad untuk itu, semakin berat perjuangan yang antum hadapi. Tapi, ya, sebagaimana kata Rasulullah, ya, dan ista'in billah wala ta'jaz. Ini yang pegang. Ista'in billah wala ta'jaz. Minta tolong kepada Allah. Bisabri wassalah, dengan sabar dengan sholat, sabar dengan ini tetap taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima cobaan takdir Allah, dan banyak-banyak sholat. Ya, nah, amalkan sunnah yang antum bisa mengamalkannya sampai Allah mencintai anda. Nah, kalau Allah sudah mencintai anda, maka Allah jadi telinga, pendengaran, jadi penglihatan, jadi tangan, jadi kaki. Yang itu semua artinya diberi taufik oleh Allah kepada yang diridhai oleh Allah. Nah, jaga lebih-lebih dalam urusan qulub. Banyak minta tolong kepada Allah. Dalam keadaan sendirian, enggak membaca Al-Qur'an, enggak apa namanya? Mata sedang main, nendang bola, ingatlah Allah. Enggak masalah untuk ingat Allah, tendang bola. Allahumma aslih li qalbi wa amali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. La ilaha illallah, istighfar. Enggak masalah mainan tuh. Ya, hati antum ingat malah sambil menyebut ayat kalam.